petrukan biyen karo petrukan saiki wis beda. Dhisik iki ya ngelemeng tenan yo nganggo gapuran. Nganggo sebet ya katalika wau nyodro gap. Wis saiki wis alah wis. Tinggal nguyuh. Ayo kari nonton nggone to, Gong. Ya kabeh nganggo papan nggon pan nek nggon sing rejo ya dikae sing rejo, nggon sing lemeng ya dikae sing lemeng. Lah iya ning awake dhewe iki malah ora tau manggon nggon nglemeng. Aku ya tau nyanggung nglemeng pisan malah ketiwasan. Iya. Nggone nglemeng ya ora nang WC, wah wis rekoso wae. Ah iya kaya ngono kuwi ya kudu nganggo di anu. Ning ambak gelopak gelape awake dhewe iki ya penting lho tumraping isen-isen. Oh iya, ambak mung sak gelopak gelape ning sak temen iki ya wigati tumrap kanggo ngiseni marang jagating pembangunan. Iya Kang, coba Kang. Iya. Lagon sing rodok lawas ki yang dicakke meneh ya isih kepenak. Wah iya, malah keporo penak iki. Ha iya. Kelopak kelape. Ya Kang. Kelopak kelape. Gajahe kepengin nglangi, menek, menek. Eloke. Ulane kepengin nglangi. Ya semestine no. Lah piye sing bener piye? Wong kuwi sarwa sing ora bisa ditindakake kok. Ing ngatasé gajah wong duwe telane. Mongko wis ki nodrat yen dheweke iki gedhe. Turabot kok kepengin menek. Ula ya ngono, wong wis duwe pancenan dhewe ana nggon banyu kok kepengin mabur. Malah manuke kewalik kepengin nglangi. Manuke siapa kuwi? Ya manuk yang jurnal lagon kuwi. Jami manuk mainan kok seneng aneh gak sing teles-teles. Manggone wis dhuwur wis apik yang tetap ngelangi. Ayo kuwi jenenge gegeden penjangkah. Ning ora diukur karo kekuatane lah. Akhirnya pepes telalene. Loh. putung suwiwine abru pase. Sapa wong wis duwe nggon dhewe-dhewe senengane ngesuk nggone sapa-sapa. Lah iya, kuwi ya ora kena. Ambak mung sak tembang ya pepenget lho gong iki, pepeling iki. Lah iya. Mula ya aku yang ngelingke kowe barang kowe dhisik rak wis duwe kandha to nek di anak lanang arep cukur, mongko anakmu saiki wis lanang, kowe kudu cukur. Lah iya. Wis nadarku mula ya aku arep cukur gong. Ya ngundang tukang cukur no. Nah, ya ngundang tukang cukur ya ben di undangke karo Kamas Cipto Gareng. Rungokno pesindenku. Iki gawanku iki. Rungokno, ayo. Iki gawanku iki. Lho, iki tenan lho. Iya, aduh. Mbojo kereng-kereng to, Reng, Reng. Walah, meneng ya, Reng. Sing sabar. Lho, lah iya ben ngerti nek iki pesinden gawanku ngono. Lho, nek kowe arep akon karo Waranggana iki kudu melalui karo Cipto Gareng. Ya Mas Cip. Ya, rusak. Iya napa penuh mata kurang bregas. Si rodok cedal ya kurang totok ya. Loh. Kurang cetok kok. Angger nyembranani Titanono. Titanono. Konangan karo aku. Iya ya. Gawane garing. Ing dukur rambut buyar. Kena angin mora. Cukur wis resik ta, wis gundul. Wis blas serandhe rambut. Nah iya malah esis. Lah iya wis rasah keramas. Wane ya kurang ngetes.